kita mendapatkan informasi bahwa LDR, loan to deposit ratio, saat ini di bank-bank di Indonesia sudah mencapai 95%, alias uang dana pihak ketiga para nasabah 95%-nya tidak di bank lagi tetapi dijadikan pembiayaan proyek. Hanya sisa 5% tunai yang tersedia, dan ini mengerikan karena ada COVID-19 yang berefek harus melakukan social distancing yang membuat banyak bisnis drop omsetnya. Baik pengusaha besar sampai UKM drop, turun, bahkan ada yang sampai 80% turunnya. Ini membuat data keuangan melirik satu catatan statistik lagi. Apakah dari 95% yang disalurkan tadi sehatkah? Apa yang terjadi kalau ternyata 30%-nya bermasalah? NPL, non-performing loan-nya naik, yaitu loan atau pinjaman yang disalurkannya ternyata tidak perform dengan baik. Data saat ini membenarkan 30% pengusaha tidak lancar pengembalian pinjamannya ke bank. Cash flow bank menjadi tidak lancar. Dan apa yang terjadi kalau 10% deposan saja atau pemilik dana akan menarik dana dari bank karena kebutuhan Ramadan dan Lebaran plus 2 kali gaji UKM? Bank bisa bubrah, banyak bank akan kolaps. Bank di Indonesia saat ini di titik genting. Itulah badai beruntun yang akan menghadapi ekonomi Indonesia. Setelah pebisnis mengurangi SDM atau meningkatnya pengangguran kena PHK, maka badai berikutnya adalah bank. Bank pada titik genting. Pebisnis merugi, tidak bisa mengembalikan pinjaman. Bank ada masalah keuangan. Kita semua tahu, uang adalah darahnya ekonomi. Bank adalah urat nadinya ekonomi. Tahu-tahu darahnya kering. Ekonomi Indonesia bisa depresi jadinya. Oke, baiklah. Kita menganalisa lebih dalam lagi. Adakah jalan keluarnya? Kita bertanya sekarang. Apakah semua UKM kena masalah sehingga penjualannya turun? Ternyata ada 20% UKM yang tetap penjualannya bagus, bahkan 30% naiknya. Sahabat saya, Mas Yoyo, Sultan Bantul, penjualannya naik 30% selama 2 bulan di masa COVID ini. Lalu, UKM yang jatuh yang mana? Ternyata UKM yang menggunakan cara-cara tradisional, cara-cara klasik, dan masih konvensional berbisnisnya, mereka jatuh penjualannya. Apalagi sudah konvensional, ada unsur importnya, berhutang sama bank lagi. Ini berat, ambiar seambiar-ambiarnya. Lalu, yang 20% yang tidak kena efek COVID dan malah naik itu yang mana? Kuncinya bukan apa yang dijual atau apa yang diproduksi, tetapi model support sistem bisnisnya yang beda. Mereka tidak konvensional, tidak pakai brick and mortar, dan tidak harus memiliki toko, outlet, dan lain sebagainya. Mereka punya produk dan punya sistem. Mereka sudah terkoneksi dengan UKM 4.0. Apa itu UKM 4.0? 1. Digital stock management-nya ada. 2. Terintegrasi pengiriman, baik logistik, distribusi dalam kota, antar kota, dan antar negara. 3. Terintegrasi semua sistem komunikasi dengan chatbot, pelanggan, sampai ke semua staff bisa berkomunikasi. 4. Integrasi sistem produksi dengan penjualan. 5. Terintegrasi dengan pergudangan, transportasi, perpajakan, dan cukai. 6. Terintegrasi dengan sistem payment gateway, kartu kredit, retail shop, cash on delivery atau COD, e-wallet seperti GoPay, OVO, ePaymo, dan lain sebagainya. Terakhir, 7. Reseller platform atau dropshipping. Ini adalah barisan sistem digital bisnis yang dikatakan kalau Anda memiliki itu semua, Anda adalah UKM 4.0. Ternyata mereka yang sudah 4.0 tidak kena dengan masalah corona secara telak. Paling turun, paling top, hanya 20%. Di sini saya merasa tertantang. Di sini ke NKRI-an saya terpanggil sekali lagi. Darah saya mendidih, bergolak, bersemangat. Saya punya sistem. Untuk semua UKM bisa pakai sistem integrasi tersebut. Saya sudah punya ribuan mitra saat ini yang UKM-nya sudah 4.0 atau 4.0 karena terintegrasi dengan sistem kami. Ada biaya? Ada biayanya, dan tidak murah, sekitar Rp850.000 per bulan untuk semua fasilitas tersebut. Sekali lagi, darah saya mendidih ingin berkontribusi. Ini mungkin bukan buat semua orang, hanya buat UKM, kaum UKMers, mulai dari yang kecil gerobak dorong, pedagang kaki lima, penjual di pasar tradisional, sampai pengusaha menengah beromset ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Ini bisa. Untuk itu, sampai akhir Juli 2020, semua orang yang akan bergabung dengan kami, kami gratiskan. Tidak ada biaya apapun untuk usaha Anda untuk berlabel UKM 4.0. Gratis. Inilah program UKM Corona Relief Program versi Bosman. Anda bergabung di platform UKM 4.0 yaitu www.refit.id. Kesempatan ini sangat terbatas. Kami berkontribusi untuk Anda sahabat agar keluar dari masalah ekonomi yang menghimpit untuk menyalip kompetitor Anda menjadi terdepan. Untuk Indonesia menjadi terdepan. Jangan pikirkan biaya server, jangan pikirkan biaya SDM, jangan pikirkan biaya security sistemnya. Anda tinggal pakai untuk UKM Anda agar jadi 4.0 dan jadi terbang. Semua itu saya yang nanggung, kami yang susah, Anda yang untung. Selamat bergabung di www.refit.id. Salam NKRI garis lucu.